ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita, membahas kitabul ilmi yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membahas rangkaian adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Terakhir kita telah sampai kepada pembahasan bahwa hendaknya seseorang kembali kepada para ulama ketika dia memahami suatu nas, karena bisa jadi nas-nas tersebut ya, ketika seseorang melihat satu hadis saja dia memiliki satu kesimpulan, tapi ketika hadis-hadis tersebut dikumpulkan maka bisa jadi kesimpulannya berbeda. Inilah salah satu keutamaan dari kita belajar dari seorang ulama. Oleh karena itu, kalau kita ingin membaca atau memahami sebuah hadis misalnya, atau misalnya ingin memahami hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, itu jangan hanya membaca hadisnya saja, tapi sertai dengan penjelasan para ulama. Antum punya syarah penjelasan dari hadis tersebut minimal satu dari kalangan para ulama. Misalnya antum ambil syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah, sehingga hadis-hadis yang ada itu tidak disalahpahami. Tidak disalahpahami. Ya, misalnya di dalam hadis Arba'in itu, "Idza qataltum fa ahsinu kitlah." Kalau engkau membunuh maka perbaguslah cara membunuh. Nah, bisa jadi orang salah memahami ketika dia membaca hadis ini. Ketika dia menyembelih hewan, dia katakan bahwa penyembelihan hewan ini dengan pisau itu cara yang kurang baik. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk menyembelih dengan cara yang terbaik. Ya. Maka apa makna cara yang terbaik di sini agar kita tidak salah paham? Kita rujuk kalamnya ulama bahwa cara yang terbaik adalah cara yang sesuai dengan syariat. Ya. Kan sebagian orang membunuh apa hewan-hewan tersebut dengan cara disetrum. Kelihatannya kan baik, ya, dipingsankan terlebih dahulu. Lalu ketika kita baca penjelasan para ulama bahwa metode yang terbaik adalah sesuai dengan syariat, yaitu disembelih, dipotong dua urat, minimal dua urat, ya, al-wajdan, dua urat yang apa, dua vena arteri yang ada pada hewan sembelihan, maka inilah cara yang terbaik sesuai dengan syariat. Nah, ini salah satu contoh betapa pentingnya kita merujuk kepada ucapannya para ulama dalam memahami hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Baik. Sekarang kita masuk kepada adab yang ke-11. Qala al-amrul hadil asyar at-tathabbut was-tsabat. Perkara yang ke-11 yaitu at-tathabbut was-tsabat. Ada dua adab yang disatukan oleh beliau rahimahullahu taala. Yang pertama at-tathabbut. At-tathabbut itu yaitu cek dan recheck. Ketika seseorang mendengar kabar maka dia tidak langsung serta merta mengambil khabar tersebut, membenarkan khabar tersebut, tapi hendaknya ada usaha untuk cek dan merecek kembali. Ya, atau dalam kata lain kita katakan sebagai apa? Otentifikasi. Ada usaha untuk mengotentifikasi apakah itu benar penukilannya atau tidak. Ini yang namanya at-tasabbut. Adapun as-sabat, ya, itu adalah kedisiplinan, kekokohan. Ya, seorang misalnya dia ingin belajar ilmu nahwu. Seperti kita, belajar dari kitab Tursulullah misalnya. Jangan dia berpindah dulu sebelum dia kuasai Tursulullah. Ya, baru 1-2 kali pertemuan, oh kayaknya gak cocok. Besok ikut lagi majelis. Cari majelis, kitab muyasar. Ya, Baru satu dua kali pertemuan gak cocok lagi, pindah lagi bahas kitab yang lain. Akhirnya dia tahu, yang dia tahu apa? Selama dia belajar nahwu tahu bahwa kalimah dalam bahasa Arab ada tiga, isim, fi'il, huruf. Ya. Yeah. Kenapa? Karena itu tadi baru masuk bab, wah gak puas, pindah lagi, gak ada kekokohan, gak ada kesabaran dalam menuntut ilmu. Harusnya bagaimana? At-tabat, ya, dia konsisten. Satu kitab selesai, terus lukuh jilid satu selesai, dia kuasai betul. Banyak kan di antara kita gak tabat, ya. Baik tabat dalam apa namanya, konsisten dia mengikuti pelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir. Banyak di antara kita. Antum masih ingat dulu ketika kita memulai majelis Dursutullah. Berapa orang yang hadir dulu? Ah, Wahyu. Absennya sampai berapa ya? Sekarang berapa orang yang hadir? Ini banyak yang enggak tabat dalam menuntut ilmu. Enggak kokoh dalam menuntut ilmu. Demikian juga kekokohan dalam memahami materi. Ya, misalnya dia belum sebuah materi, belum paham dia satu materi, kemudian dia loncat kepada materi yang lain. Ya, maka ini pun akan menyebabkan ilmunya tidak kokoh. Ya, dia tahu, dia sudah melewati bab tersebut, tapi apa? Ketika ditanya, ada yang bertanya, ketika ada yang melontarkan sebuah pertanyaan, padahal itu suatu hal yang sangat mudah, dia nggak paham. Kenapa? Karena nggak sabar dalam menuntut ilmu, nggak kokoh dia. Nah, kedua hal ini jangan sampai lepas pada penuntut ilmu. Yang pertama, tasabut tadi. Seorang penuntut ilmu jangan seperti apa tukang gosip, ya. Ada gosip ambil, ada gosip ambil. Enggak. Ada apa? Tasabut, cocokkan kembali dengan sumbernya. Benar enggak penukilannya? Ya, benar tidak penukilannya? Ya. Misalnya dia mendengar, ada seorang syekh, seorang alim, seorang ulama, atau seorang ustaz, ya, memiliki pendapat yang mungkin sesuai dengan apa yang dia pelajari selama ini, kok ini pendapat agak aneh. Misalnya dia belajar dengan dengar taklim dari ustadz-ustadz kibar, misalnya ustadz-ustadz yang sudah senior, seperti ini pendapatnya. Tapi ternyata ada nanti di antara para asatidzah itu yang punya pendapat lain. Maka jangan buru-buru menyalahkan. Jangan buru-buru menyalahkan. Hendaknya dia teliti terlebih dahulu. Oh, ustadz fulan punya pendapat yang berbeda. Apa yang melatar belakangi dia memiliki pendapat yang berbeda? Ya. Kemudian apakah benar? Pertama, apakah benar dia memiliki pendapat yang berbeda? Jangan-jangan sama. Hanya contoh yang diambil saja berbeda. Atau kalau toh memang berbeda dengan ustaz-ustaz yang lain, atau berbeda antara satu alim, dengan ulama yang lain, maka perhatikan apa yang menjadi landasan dia. Ya, ketika kita belajar kitab Tauhid, ada ucapan Sa'id bin Musayyib, ya, ma hamalaka ala hadha. Apa yang membawa dirimu untuk melakukan hal yang demikian? Ya. Anda lupa, ini ucapannya Ibrahim An-Nakhai apa Sa'id bin Musayyib dalam kitab Tauhid. Ma hamalaka ala hadha. Apa yang membawa dirimu sehingga melakukan hal tersebut? Artinya apa backgroundnya? Dalilnya apa? Nah, seperti inilah seharusnya karakter seorang penuntut ilmu. Dan ini dicontohkan, ya, oleh syariat kita, baik itu dari Rasulullah SAW, para sahabat, dan para atba'u tabi'in, mereka sering sebelum memfonis sesuatu, dia bertanya dulu, ma hamaluka ala hada? Ya, ma hamaluka ala hada? Apa yang membawa engkau untuk melakukan perbuatan tersebut? Ini namanya tasabbut. Ya, kita autentifikasi dulu. Jangan-jangan kita yang selama ini salah menilai. Makanya dua adab ini diingatkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Baik. Qala rahimahullahu ta'ala, wa min ahammil adab allati yajibu an yatahalla biha talibul ilmi at-tathabbut fima yunqal minal akhbar wat-tathabbut fima yasduru minal ahkam. Di antara adab-adab yang terpenting yang wajib seorang penuntut ilmu itu berhias dengannya adalah at-tathabbut. Ya, melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap apa yang dinukilkan dari khabar-khabar. Demikian juga pengecekan terhadap sumber-sumber hukum. Ya, apa yang dijadikan masdar atau rujukan dari sebuah hukum. Fal akhbaru idza nukilat fala budda atau idza naqalta fala budda an tatathabbat awwalan. Hal sahhat amman naqalta ilaihi aw la? Fal akhbar, maka khabar-khabar idza nukilat, apabila dinukilkan, maka ya harus bagi kewajibanmu adalah melakukan tasabut terlebih dahulu. Apakah benar yang dinukilkan atau tidak? Ya, sebagai contoh misalnya ada tersiar khabar bahwa ada Ustadz A menghalalkan riba. Menghalalkan riba misalnya, atau menghalalkan kerja di bank-bank ribawi misalnya, tersebar khabar. Ya. Ketika dicek ternyata dia enggak berpendapat seperti itu. Ya. Dia enggak berpendapat seperti itu. Ya, dia mengatakan misalnya, ya, riba haram, bekerja di perusahaan ribawi haram, akan tetapi apabila seseorang belum mendapatkan pekerjaan dalam keadaan dia harus menafkahi anak dan istrinya, maka tidak mengapa dia bekerja terlebih dahulu, mengambil gaji secukupnya sampai Allah mudahkan dia mendapatkan pekerjaan yang baru. Ini satu hal yang berbeda, tidak? Berbeda. Jadi dia tidak menghalalkan pekerjaan riba. Dia tetap mengatakan haram. Tapi ada kondisi tertentu. Misalnya dia punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya dan besar kemungkinan dia sulit untuk mendapatkan pekerjaan baru. Sampai dia mendapatkan pekerjaan baru, silakan dia bekerja dengan mengambil gaji secukupnya dari pekerjaan ribawi tersebut. Oh, ternyata begitu pendapatnya. Sehingga apa yang dinukilkan berbeda. Dan banyak kemampuan penukilan kita tuh ya sangat sangat rendah. Ustadznya bilang A, terkadang yang disampaikan A plus B plus C. Ya, benar nggak? Sebaliknya ada ustadz yang mengatakan A plus B plus C, yang dinukilkan hanya A. Ya, yang dinukilkan hanya A. Oleh karena itu, seorang penuntut ilmu jangan seperti tukang gosip. Yang pokoknya yang cocok sesuai dengan hawa nafsu dia diambil begitu saja, tanpa ada cek dan dicek. Makanya cukup sedih kita ketika sebagian penuntut ilmu, apalagi dia da'i ilallah, ya, isi apa Facebooknya hoax semua. Hoax. Ya. Mana apa namanya prinsip tasabut yang ada, atau yang diajarkan oleh para ulama kepada kita. Maka perlu adanya tasabut terlebih dahulu, apalagi sebelum menyebarkan sebuah berita. Makanya apa itu katanya? Saring, saring sebelum sharing. Disaring dulu benar atau tidak, baru di-share. Ya. Maka ini yang pertama, harus diteliti terlebih dahulu kesahihannya. Thumma idza sahat fathabbat fil hukum rubbama yakunul hukmu alladhi sami'tahu mabniyan ala aslin tajhalu anta fatahkum annahu khata walwaki annahu laisa bikhata. Kalau memang sudah benar kabarnya, maka ya, maka apa? Kalau sudah benar penukilannya, maka kemudian tersambut dalam hukumnya. Ya. Misalnya kita berbeda pendapat dengan seorang da'i misalnya. Apa yang kita pelajari selama ini berbeda dengan apa yang disampaikan oleh dia. Dan benar penukilannya, bahwa benar dia mengatakan hal yang demikian. Maka kemudian tasabut yang kedua, setelah kita pertama tasabut terhadap kesahihannya, maka yang kedua tasabut terhadap sisi pendalilannya. Sudah benar belum metode yang ditempuh oleh orang tersebut, oleh sang alim tersebut? Ya. Bisa jadi kita berpemahaman keliru, dia yang berpemahaman benar misalnya. Ya. Contohnya misalnya, apa yang bisa kita ambil, misalnya masalah onani misalnya, masalah onani ya. Para ulama mengharamkan onani, kemudian kita dengar ada seorang ulama yang membolehkan onani dalam keadaan darurat. Dalilnya onani haram, hukum onani haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahu ghairu malumi faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kecuali pada istri-istri mereka atau kepada budak-budak yang mereka miliki. Fa innahu ghairu malumin. Kalau mereka melakukan hal tersebut, mereka tidak dicela. Faman ittagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mengambil selain daripada itu, selain dia menyalurkan hawa nafsunya kepada istri atau kepada budak-budak wanita yang dia miliki, ya, maka dia telah berbuat melampaui batas. Berarti apa kesimpulannya? Tidak boleh untuk mengeluarkan sperma kecuali pada istri dan budak wanita. Ini dalil yang dipakai oleh para ulama, ya, apa untuk mengharamkan onani atau masturbasi. Dari lain ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para pemuda yang tidak belum mampu untuk menikah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah tahu di zaman itu sudah ada onani, tapi beliau tidak merekomendasikan onani, tapi merekomendasikan apa? Puasa. Ya masyarakat syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fadj. Faman lam yastati' fa 'alaihi bisawm fa innahu lahu wijah. Wahai para pemuda, apabila di antara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Kalau kalian tidak mampu, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisawm. Maka wajib atas kalian untuk berpuasa, karena puasa itu menjadi wijak, menjadi benteng pelindung bagi kalian. Sehingga tidak ada apa, tidak boleh seseorang kemudian beralasan dia onani untuk apa? Menjadi pelindung bagi perbuatan keji, enggak. Nah, kemudian ada ternyata para ulama, ada sebagian ulama yang membolehkan. Misalnya Imam Syaukani rahimahullahu taala. Imam Syaukani Imam Ahlussunnah, ya, faqihul Yaman, beliau seorang ulama faqih Yaman. Beliau membolehkan onani. Maka ketika kita mendengar kabar ada seorang ulama yang membolehkan onani, pertama tasabut terlebih dahulu. Benar enggak beliau mengatakan itu? Kalau benar beliau mengatakan hal yang demikian, apa background-nya? Ma hamaluka ala hada? Ingat ini. Ini satu prinsip yang bagus ya. Ya ma hamaluka ala hada? Apa yang membawamu untuk melakukan hal tersebut? Maka setelah diteliti, ya, yang dimaksud pembolehan oleh Al-Imam Asy-Syaukani dalam permasalahan onani adalah dalam keadaan darurat. Ketika seseorang memiliki hasrat yang sangat besar untuk melakukan perzinahan dan kesempatan itu ada di hadapan matanya. Misalnya dia jauh dari istrinya, berada di negeri yang jauh. Ya, seseorang ketika dia berada di tempat yang jauh, kadang nafsunya melonjak-lonjak. Kemudian di hadapan dia, di negeri yang dia singgahi, itu adalah negeri yang sangat rusak. Misalnya dia safar jauh ke negeri Eropa, negeri barat. Ya, yang penting suka sama suka. Nah, dalam keadaan seperti ini, dia berusaha menahan-menahan, tapi karena lingkungannya demikian rusak dan dia jauh dari anak apa dari istrinya, tidak bisa melampiaskan hawa nafsunya, maka apa? Diperbolehkan untuk melakukan onani. Oh, begitu ternyata. Sehingga beliau sebenarnya tidak membolehkan. Tapi apa? Membolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Walaupun hal ini pun dikritik oleh para ulama. Ya, banyak solusi untuk orang itu tidak melakukan onani. Ya, berpuasa tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya. Banyak solusi yang lain. Tapi setidaknya apa? Kita punya background. Ya, kita teliti terlebih dahulu kenapa para ulama tersebut berpendapat, memiliki suatu pendapat. Teliti backgroundnya terlebih dahulu sebelum kemudian kita menghukumi bahwa apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Faham temu? Ya, itu namanya at-tasabbut. Ya. Kata beliau, walakin kaifal ilaj fi hadhil hal. Nah, sekarang beliau akan bicara tentang teknis dari at-tasabbut. Walakin kaifa al-ilaj fi hadhihi al-hal. Al-ilaju an tattasila biman nusiba ilayhi al-khabar wa taqulu nukila anka kada wa kada fa hal hadha sahih. Ya, kalau misalnya kita mendengar ada seseorang memiliki pendapat yang mungkin keliru menurut apa yang kita pahami selama ini, maka apa yang pertama akan kita lakukan? Hendaknya kita menghubungi dia. Ya, menghubungi orang yang punya pendapat seperti itu. Fataqulu nukila anka kada wa kada fa hal hadha sahih, telah dinukilkan darimu pendapat yang demikian dan demikian, apakah penukilan ini sahih? Ini tasabut tentang otentik apa, tentang otentik atau tidak, ini berasal dari dia. Tsumma tunakishuhu, ya, kalau benar maka tunakishuhu, kau ajak dia diskusi. Faqad yakunu istinkaruka wa nufuru nafsika minhu awwala wahlatin sami'tahu li'annaka la tadri ma sababu hadal al-manqul. Aw ya, la tadri ma sababu hada al-manqul. Kemudian setelah engkau lakukan diskusi, lakukanlah diskusi sehingga apa? Pengingkaran dirimu serta larinya dirimu dari apa yang kamu dengar, artinya terjadinya perbedaan antara engkau dan pendapat tersebut, ya, atau konfirmasi terlebih dahulu. Ya. Di annaka la tadri ma sababu hadzal manqul. Wa yuqal idza ulima sabab batala al-ajab. Ya, kalau dan telah dikatakan bahwa apabila diketahui tentang suatu sebab, maka hilanglah keanehan. Karena kita enggak tahu kenapa ulama tersebut berpendapat demikian. Tapi setelah tahu sebabnya, maka hilanglah rasa heran kita. Ya. Seperti yang terjadi di pelajaran kitab Tauhid ketika ada salah seorang dari tabi'i yang apa? Meruqyah dirinya atau meminta diruqyah ketika disengat kalajengking, ya. Begitu jelaskan mahmaluka ala hada, apa yang membawa engkau untuk melakukan hal tersebut? Maka dia bawakan hadis, oh baru jelas. Keheranan yang sebelumnya ada menjadi hilang. Kenapa? Karena ternyata orang yang melakukan perbuatan tersebut punya dalil. Fala budda awalan min at-tasabbut fil khabar wal hukum. Tsumma ba'da dzalika tattasilu biman nuqila anhu wa tas'aluhu hal shaha dzalika am la. Ini diulang lagi oleh beliau. Ya, pertama kita tasabut terlebih dahulu tentang khabarnya. Kemudian kita bertanya kepada orang yang dinukilkan darinya, bertanya apakah yang dinukilkan itu benar dari dia atau tidak. Tsumma tunakishuhu, kemudian engkau lakukan munakasyah dengan dia. Artinya lakukan diskusi dengan dirinya. Imma ayyakuna huwa ala haq wa shawab fatarji ilaihi. Au yakunu shawabu ma'aka fayarji'u ilaihi. Setelah terjadi diskusi, bisa jadi engkau ya yang berada di atas kebenaran atau dia berada di atas kebenaran, kemudian engkau rujuk kepada pendapatnya, atau sebaliknya, ya dirimulah yang berada di atas kebenaran, fayarji'u ilaihi, dan dia pun rujuk kepada pendapatmu. Jadi itu mekanismenya. Jadi misalkan antum nanti menjadi seorang penuntut ilmu yang mapan keilmuannya, kemudian ada kawan antum yang punya pendapat seperti ini, kemudian tersebar di tengah-tengah masyarakat, misalnya antum kan jadi dai semua, misalnya Ustaz fulan, ya, kajian daurah di mana-mana, tiba-tiba terdengar ada kawan antum yang punya pendapat kok agak aneh, tasabut terlebih dahulu, jangan kemudian buka majelis khusus bantahan kepada Ustaz fulan, ya, padahal kawan antum beneran, itu kawan antum sendiri, kita minta tasabut terlebih dahulu. Ya, tanya kepada dia apakah benar dinukilkan hal yang demikian darimu, kemudian kalau benar pun lakukan munaqasyah terlebih dahulu. Maka bisa jadi dia rujuk atau ternyata dirimulah yang salah dalam memahami permasalahan. Ini selesai dalam masalah at-tatsabbut. Jadi harus ada autentifikasi terlebih dahulu sebelum kita menerima sebuah khabar. Wa hunaka farqun baina as-tsabat wa at-tatsabbut. Fahuma syai'ani mutasyabihan lafzan mukhtalifan makna. Dan di sana ada perbedaan antara sabat dan tasabut. Maka keduanya adalah dua permasalahan yang serupa secara lafaz, tapi apa? Berbeda maknanya. Sabat, tasabut. Ya. Tasabut telah kita jelaskan. Artinya apa? Mencari kebenaran, ya, mencari keautentikan dari sebuah khabar. Adapun sabat maknahu as-sabru wal musabarah wala yamalla wala yadjar wala yadjara wa alla ya'khudha min kulli kitabin nutfatan aw min kulli fanin qit'atan thumma yatruk. Yang dimaksud dengan as-sabat adalah kesabaran dan kegigihan. Itu hendaknya seseorang tidak merasa bosan. Ya. Dan tidaklah dia mengambil dari satu kitab nutfatan, sebuah permasalahan kecil. Aw min kulli fan kit'atan, atau dia mengambil dari setiap bidang hanya sepotong saja. Tsumma yatruk, kemudian dia tinggalkan. Artinya belajarnya tidak sampai utuh, tidak sampai tuntas. Kenapa kita tidak boleh seperti itu dalam menuntut ilmu, hanya mengambil sebagian kecil saja dari sebuah cabang ilmu? Li'anna hadzal ladzi yadurru thalib. Karena perkara yang demikian akan memudarat. Wa yaqau 'alaihi al-ayyam bila fa'idah. Dan hari-hari akan berlalu darinya tanpa ada faedah. Ya. Kalau dia hanya belajar secuplik demi secuplik saja. Ya. tidak ada ketuntasan dalam belajar, maka dia tidak akan mendapatkan faedah. Famatsalan ba'dut tulab yaqra'u fil nahwi fil ajurumiyah, ya. Kata beliau, contohnya sebagian penuntut ilmu mereka membaca atau mempelajari ilmu nahwu, ya. Kadang-kadang belajar al-ajurumiyah. Kemudian dia pindah wa marratan fi matni qatrin nada. Kemudian dia kadang-kadang belajar matan qatrun nada. Jurumiyahnya belum tuntas, dia sudah belajar qatrun nada. Wa marratan fil alfiyah. Kadang-kadang dia belajar alfiyah. Ya, belum tuntas al-jurumiyah, kemudian lanjut dia qatrun nada belum tuntas juga, langsung masuk kepada alfiyah. Yang demikian khata. Yang demikian adalah sebuah kesalahan dalam menuntut ilmu. Dan ini akan menyebabkan seseorang akan sia-sia dia meluangkan waktunya dalam belajar. Ya. Nanti dia yang akan dia dapatkan sekedar membanggakan diri. Kamu belajar nahwunya sudah sampai mana? Oh, saya sudah sampai alfiyah. Tapi apa? Yang lebih dasar dari alfiyah dia tidak kuasai. Ya. Karena tidak tuntas belajarnya. Secuplik ngambil dari al-ajurumiyah, secuplik ngambil dari qatrun nada, sekarang dia belajar alfiyah. Wa kadzalika fil fiqh. Demikian juga dalam permasalahan fikih. Marratan fi zadil mustaqni' wa marratan fi 'umdatil fiqh. Mawarratan fil mughni. Ya, kadang-kadang dia belajar zadul mustaqni', belum selesai mempelajari zadul mustaqni', dia pindah ke 'umdatul fiqh. Belum selesai 'umdatul fiqh, dia pindah kepada al-mughni. Wa marratan fi syarhil muhadzab. Kadang dia mempelajari syarhul muhadzab. Kalau ini pindah madhab ya. Kalau zadul mustaqni, kemudian umdatul fiqh dan al-mughni, ini sama madhabnya, madhab Hambali. Ingat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin termasuk ulama Hambali, yang bermadhab Hambali. Sehingga yang diajari oleh beliau tadi kitabnya, zadul mustaqni, umdatul fiqh, kemudian al-mughni, ini kitab-kitab dalam madhab Hambali. Nah, sebagian orang dia belum menguasai satupun dari matan-matan ini, zadul mustaqni, dia belum tuntas belajar, pindah kepada umdatul fiqh. Belum tuntas belajar umdatul fiqh, pindah kepada al-mughni. Kemudian pindah madhab dia, belajar syarhul muhadzab. Ya, yang disusun oleh al-imam an-nawawi rahimahullah ta'ala. Al-majmu' syarhul muhadzab. Ya, pindah madhab, madhab syafi'i. Nah, seperti ini, ya, kurang faedahnya. Atau bahkan dia tidak mendapatkan faedah sama sekali. Wahakadha fi kulli kitab, wahalu majarra. Ya. Demikianlah pada setiap kitab dan ambil contoh lainnya sama. Mau dalam pelajaran mustalahul hadis, dalam pelajaran fikih, mau dalam pelajaran apapun. Ini disebutkan oleh beliau ini mustalah tadi kita enggak baca ya. Wa kadzalikal hal fil mustalah maratan fil nukhbah wa maratan fil alfiyah al-iraqi. Jadi dia belum menguasai nukhbatul fikr, kemudian dia lanjutkan langsung ke alfiyah al-iraqi. Maka yang demikian dia akan mendapatkan faedah yang sangat sedikit. Baik. Jadi harus belajar secara tuntas terlebih dahulu ya, ikhwan. Antum belajar satu kitab sampai selesai. Kuasai dengan betul. Dan bertahap, kuasai kitab-kitab yang kecil dulu. Makanya kemarin ketika kita daurah akidah, kita mulai dengan Lamiyah Ibnu Taimiyah. Sehari selesai, ya. Tapi antum sudah punya gambaran secara umum tentang bagaimana akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian lanjutkan lagi dengan kitab yang lebih panjang penjelasannya daripada Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ya, tapi yang Lamiyahnya tadi dikuasai terlebih dahulu. Tapi masalah tentang bagaimana akidah Ahlussunnah tentang para sahabat kuasai terlebih dahulu. Bagaimana akidah Ahlussunnah terhadap Al-Qur'an, apakah dia kalamullah ataukah makhluk, kuasai terlebih dahulu. Sehingga nanti ketika dia masuk ke dalam pembahasan kitab yang lebih berat daripada Lamiyah, dia sudah punya pondasi yang sangat kuat. Oh, ini sudah dijelaskan waktu belajar Lamiyah. Dia tinggal memperluas saja. Nah, ini baru cara belajar yang tepat. Bukan dia belum menguasai ini, sekedar ikut-ikut saja. Sebagian orang kan begitu. Saya sudah tamat ini, tamat ini, tamat ini. Ketika ditanya permasalahan yang dibahas dalam kitab yang paling kecil saja, dia tidak menguasai. Ini namanya apa? Enggak ada apa? As-sabat. Ya, kekurang kekokohannya dalam menuntut ilmu. Ini dari satu sisi. Ya. Kemudian kata beliau, hadza fil ghalib la yuhassilu ilman. Metode yang seperti ini, ya, pada keadaan mayoritasnya tidaklah menghasilkan ilmu. Walau hasala ilman fa innahu yahsulu masail la usulan. Kalaupun memang dia memberikan ilmu, maka dia memberikan faedah masail, permasalahan-permasalahan, bukan usul, bukan prinsip-prinsip pokok, prinsip-prinsip dasar. Ya, jadi dia tahu misalnya masalah ini bahwa hukum A haram. Tapi bagaimana kalau ada perubahan terhadap masalah tersebut? Karena dia enggak punya kaidah, karena dia enggak punya usul, maka dia tidak bisa menjawabnya. Berbeda dengan orang yang belajarnya bertahap. Ya, usulnya dia punya. Jadi masalah apapun yang diberikan ke hadapan dia, dia bisa jawab. Karena kaidah dan usulnya dia kuasai. Ya. Ini fungsinya kita belajar secara bertahap dan tuntas dalam setiap kitab. Wa tahsilul masail kalladhi yatalaqathu al-jarad wahidah ba'da al-ukhra. Demikian juga dia mendapatkan masail, dia menguasai masail, tapi seperti seseorang yang mengumpulkan belalang satu persatu. Ya, ini istilah mereka mungkin dalam bahasa Arab, mengumpulkan belalang satu persatu, artinya tidak tuntas. Kapan ketemu belalang, kumpulkan. Kapan ketemu belalang, kumpulkan. Walakin ta'silal warusuh wassabat huwal muhim. Akan tapi yang lebih penting daripada itu adalah at-ta'sil. Yaitu apa? Membangun pondasi keilmuan. Warusuh, demikian juga kekokohan. Wassabat, kegigihan. Inilah perkara yang penting. Fakun thabitan binisbati lil kitab allati taqra'u aw turaji'u wa thabitan binisbati lisyuyukh allazi tatalaqqa anhum. Maka hendaknya engkau ya konsisten atau kokoh dari kitab yang engkau pelajari. Ya. Ketika engkau mempelajari suatu kitab, pelajari sampai selesai, sampai kokoh dalam memahami kitab tersebut. Wa thabitan binisbati lisyuyukh allazi tatalaqqa anhum. Demikian juga hendaknya engkau konsisten mempelajari ilmu dari syekh yang engkau sekarang sedang berhadapan dengannya, sedang bertalaki. Dan ini juga dinasihatkan oleh para ulama, jangan mudah berganti guru. Ya, tapi ambil faedah sebanyak-banyaknya dari seorang guru, dari talaki kepada seorang guru, baru berpindah kepada guru yang lainnya. Atau kalau di masa kita, belajar yang tuntas di satu pondok, ketika dia sudah selesaikan di satu pondok tersebut, baru pindah ke pondok yang lain. Makanya waktu kami mondok dulu, ada satu peribahasa. Peribahasa ini nggak jelas ya, bahasa Arab apa bahasa Indonesia. Tapi itu ma'ruf di kalangan para santri. Disebutkan, hubbul intiqal alamat mati konyol. Ya. Hubbul intiqal itu suka pindah-pindah pondok, suka pindah-pindah majelis, itu alamat mati konyol. Artinya apa? Dia capek saja tanpa mendapatkan faedah yang banyak. Ya, tanpa mendapatkan faedah yang besar. Harusnya kalau dia duduk di satu majelis, kemudian dia ambil faedah dari guru tersebut, maka bisa mendapatkan kekokohan. Ada cerita disebutkan oleh Syekhuna Abu Daud Al-Hadrami tentang kisah seorang pemuda Yaman. Dia orang Yaman. Dahulu di Yaman itu ada seorang muhaddis besar, Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Di mana orang dari segala penjuru dunia datang ke sana untuk mengambil ilmu Syekh Muqbil. Ketika dia belajar di hadapan Syekh Muqbil, dia dapati Syekh Muqbil kan ulama hadis. Ulama hadis. Ya, tiap hari bicara hadis ini sahih, hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini bermasalah. Itu yang dibicarakan oleh Syekh Muqbil di dalam kebanyakan darasnya. Sehingga dia merasa kebosanan. Ya, dia belum mengambil ilmunya Syekh Muqbil, tapi lah, kok ini bicaranya hadis-hadis saja. Saya mau belajar fikih. Akhirnya dia tinggalkan majelisnya Syekh Muqbil sampai kemudian menunggu beberapa waktu. Ya, dan ini juga sudah pemborosan waktu ya. Harusnya waktunya bisa dia manfaatkan. Tapi karena nggak serap tadi sama Syekh Muqbil, dia keluar dari majelisnya Syekh Muqbil nunggu. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan dia belajar di hadapan Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, di majelisnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengingatkan kepada para pelajar tentang pentingnya menyeleksi hadis sahih dan dhaif. Yang mana ini sudah bisa dia dapatkan dahulu di mana? di majelisnya Syekh Mukbir rahimahullahu taala. Ya, beliau sampaikan dalam masalah fikih pun kita harus menyeleksi sahih dan dhaif. Dia baru merasa menyesal, oh ternyata ini sangat penting dan saya dulu bisa saya dapatkan dia dari Syekh Mukbir rahimahullah. Akhirnya sudah dia sudah ke selain sudah terlanjur belajar di hadapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sakit. Sakit sehingga harus berobat dibawa ya ke luar kota. Jadi enggak buka majelis lagi. Enggak bisa dia memberikan apa mengambil faedah lagi dari Syekh Al-Utsaimin. Akhirnya apa terpikir dia untuk kembali ke Yaman. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin, penting ilmu hadis. Maka sekarang saya akan manfaatkan waktu saya untuk kembali ke Yaman belajar ilmu hadis dari Syekh Mukbir rahimahullah. Kemudian ketika dia kembali ke Yaman, Syekh Mukbirnya sakit. Syekh Mukbirnya sakit dibawa ke Amerika waktu itu. Enggak bisa mendapatkan, padahal di hadapan dia ada kesempatan belajar dari ulama besar. Paham enggak antum apa hikmah dari kisah ini? Artinya apa? Manfaatkan kesempatan yang ada untuk menggali ilmu dari seorang alim. Ya, gali sampai habis ilmunya. Ya. Kita ambil ilmunya. Nah, nanti setelah selesai, artinya sudah itulah batasnya, kita pindah kepada alim yang lain. Apalagi dalam permasalahan fikih. Suka berganti-ganti guru dalam permasalahan fikih ini akan menyebabkan kebingungan, terutama bagi seorang yang baru belajar fikih. Sebagai contoh misalnya, dia belajar fikih sholat kepada Ustadz A. Ustadz A menguatkan bahwa posisi seseorang ketika iktidal, tangannya diletakkan di atas dada. Dijelaskan semua dalil-dalilnya. Ya. Sehingga dia punya perasaan bahwa inilah yang benar. Akhirnya dia sholat. Sholat dengan apa? Meletakkan tangannya di atas dada ketika iktidal. Kemudian dia belajar hadis lagi. Belajar fikih lagi kepada Ustadz B. Ustadz B mengatakan bahwa yang benar adalah irsal. Meletakkan. Dan disampaikan dalil-dalilnya. Dia bingung nanti. Yang mana ini yang benar? Ya. Maka lebih baik apa? Dia ambil salah satu saja guru tersebut sampai selesai. Pembahasan fikih dia selesai ambil, ya sebenarnya tergambar banyak permasalahan pada benak dia. Dia sudah banyak punya banyak kosakata atau punya banyak wawasan terhadap permasalahan fikih. Baru dia pindah ke guru yang lain. Tapi permasalahan di antara kita di tengah-tengah kita seperti itu, mengambil fikih dari banyak guru akhirnya bingung yang mana yang lebih kuat. Maka beliau ingatkan hendaknya seorang penuntut ilmu dalam talaqqil ilm. Dalam dia menuntut ilmu hendaknya dia sabar, ya. Dia kokohkan dirinya pada seorang syekh terlebih dahulu. Wala takunu dzawaqan, ya. Jangan kemudian engkau berpindah-pindah. Kullu usbu' inda syekh wa kullu syahrin an syekh. Atau inda syekh. Jangan kemudian engkau berpindah-pindah. Setiap minggu ganti syekh. Ya, belajar ke guru-guru misalnya kepada syekh fulan, ya. Baru satu minggu sudah pindah lagi. Belum dia ambil ilmunya dari guru tersebut, dia sudah pindah lagi. Inilah yang disebutkan dalam pepatah tadi, hubul intiqal, alamat mati konyol. Ya, tidak mendapatkan faedah dari sering berpindah-pindah. Qoril awalan man satalaqqal ilma indahu. Maka hendaknya yang pertama engkau lakukan, tetapkan terlebih dahulu. Ya, siapa yang engkau ingin ambil ilmu darinya? Kita mendapatkan ada seorang alim yang ilmunya Masya Allah, kita kenapa ambil ilmu dari dia? Ya, jangan terlalu banyak mengambil guru terlebih dahulu. Apalagi mempelajari satu bab berpindah-pindah. Nanti tarjihat-tarjihat, jadi penguatan-penguatan dari masing-masing guru itu berbeda, maka ini akan menyebabkan kebingungan bagi pelajar, terutama pelajar pemula. Baik. Ini mungkin karena waktu sudah habis, Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan menarik ini pada pertemuan yang akan datang bismillahi taala. Laqib ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.